cintaku kau anggap debu di penghujung bara cintamu. Oh kasih, sungguh kau terlalu, kau buat luka hatiku. Merangkak aku mengejar cinta, berharap kasih yang setia. Namun apalah daya, cinta tak mungkin ku paksa, cinta tak mungkin ku paksa. Anggap aku tiada.